namaku Bento, rumah real estate, mobilku banyak, harta berlimpah, orang memanggilku bos eksekutif, toko papan atas, atas skalanya asik. Wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik Bento, Bento, Bento. Asik. Asik.